أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk pada pembahasan ayat ghairil maghdubi alaihim di dalam surah Al-Fatihah. Qala qauluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ghairil maghdub, bukanlah jalan yang ditempuh orang-orang yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Manhum al-maghdub alaihim, siapa orang yang dimurkai, orang-orang yang dimurkai, siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Humul ladhina alimu, mereka adalah orang-orang yang alimu, berilmu, orang-orang yang berilmu, memiliki pengetahuan. Walam ya'malu, namun tidak mengamalkan ilmunya. Ta'allamul ilma an-nafi', mereka mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wafaqahu, dan mereka pun faham. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu lam ya'malu bi'ilmihim. Akan tetapi mereka itu lam ya'malu, tidak beramal bi'ilmihim, dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Fahaulai maghdubun alaihim, maka mereka inilah orang yang dimurkai. Qala li'annahum asallaha ala basiratin, karena sungguhnya mereka bermaksiat kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu. Qala wa hadha yasmalu, dan ini pun meliputi kulla, setiap man la ya'malu, setiap orang yang tidak beramal bi'ilmihi, dengan ilmunya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu maghdubun alaihim, maka mereka itu mendapat kemurkaan, maka mereka itu orang-orang yang dimurkai. Wa fi muqaddimati, dan pada pembahasan terdahulu di muqaddimah, haula'il yahud, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Li'annal yahud indahum ilmun, karena sungguhnya orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu. Wa qad sammahumullahu, Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberi sebutan mereka, orang-orang Yahudi. Memberi sebutan kepada orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab. Sebagai orang Ahlul Kitab. Orang yang mendapatkan Alkitab, yakni Taurat. Wa Ahlul Ilmi. Dan mereka adalah orang yang memiliki ilmu. Qala walakinnahum, akan tetapi mereka, orang-orang Yahudi ini, lama lam ya'malu bi'ilmihim, mereka tidak mengamalkan ilmunya. Ghadiballahu alaihim, maka Allah pun murka, marah kepada mereka. Walaysa hadha khassan bihim, akan tetapi ghairul maghdubi alaihim, ini bukan khusus untuk orang-orang Yahudi saja. Bal huwa amun, tetapi pengertian daripada ghairil maghdubi alaihim sifatnya umum, tidak hanya mengena kepada orang-orang Yahudi saja. Kalau orang-orang Yahudi sudah jelas dia memiliki kitab, dia memiliki ilmu, kemudian ia tidak mengamalkan isi kitabnya, tidak mengamalkan ilmunya, itu jelas Yahudi al-maghdub, yang dimurkai. Namun ayat ini pun bisa mengenai pula kepada selain Yahudi, karena ayat ini sifatnya amun likulli man salaka tariqahum, ya, sifatnya umum likulli, untuk setiap man salaka, orang yang menempuh tariqahum, menempuh jalan orang-orang Yahudi, mimman ta'allamal ilma, ya, dari orang-orang yang mempelajari ilmu, walam ya'mal, tapi ia tidak, walam ya'mal bihi, tapi ia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Jadi siapapun, kalau dia punya ilmu, dia punya Alkitab atau Al-Quran, kemudian tidak diamalkan, maka ia termasuk daripada al-maghdub, termasuk orang Yahudi. Artinya bertasabuh, menyerupai orang-orang Yahudi. Meskipun dia, ya, mungkin orang Afrika, mungkin orang mana, tapi bukan orang Yahudi. Kalau sifatnya sama, punya ilmu, tidak diamalkan, ya, maka itu adalah sifat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Abdallu, orang-orang yang sesat, hum, mereka adalah alladzina ya'maluna biduni ilmin, yaitu orang-orang yang beramal biduni ilmi. Orang-orang beramal tidak dilandasi oleh ilmu. Orang-orang yang beramal tidak dilandasi dengan ilmu. Qalalu annahum, karena sesungguhnya mereka, laisu ala hudan, mereka tidak di atas petunjuk. Mathaluhum, permisalan mereka, mathalu man yamshi, seperti orang yang berjalan, seperti orang yang berjalan, wahuwa la ya'rifu tariq, tapi orang yang berjalan tersebut tidak mengetahui arah perjalanan, atau tidak mengetahui jalan yang harus ditempuh. Ayyatallazina yamshu fil barri, ya, terutama orang yang berjalan di atas daratan, wahyaya ya'arifu tariq, sementara ia tidak mengetahui jalan tersebut. Yuqalu lahu fil lughah, maka orang yang seperti itu berjalan tapi tidak mengetahui, ya, berjalan tapi tidak mengetahui jalan yang ia tempuh, maka secara bahasa disebut dallun, orang yang tersesat. Qala wa annahu ala khatrin, dan sesungguhnya yang demikian itu berbahaya, minal halak, karena termasuk dari malapetaka. Falladhi ya'malu biduni ilmin, maka orang yang beramal dengan tanpa ilmu, dalun fi syar'i, maka ia sesat dalam pandangan syariat. Waliyadhu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ya'malu, dan seandainya ia beramal, yud'ibu nafsahu, dia akan berpayah-payah, dirinya berpayah-payah. Wa yataqarrabu ilallah, ia berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yabki, seraya menangis. Wa yasih, dan seraya berteriak-teriak. Yuridu jannata, dia menginginkan surga. Lakinnahu lamma kana yasiru ala ghairi tariqis sahih, akan tetapi ia berjalan di atas jalan yang tidak benar. Lam yanfa'hu dhalik, maka yang demikian itu tidak bermanfaat. Jadi ia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dengan menangis, bahkan dengan berteriak-teriak. Tetapi ia tidak mengetahui cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai syariat itu seperti apa. Dia tidak mengetahui. Maka ia melakukan amalan-amalan di atas kesesatan. Kita contohlah misalnya orang-orang yang dari kalangan sufi misalnya. Atau dari kalangan orang-orang yang tidak dibimbing oleh agama. Mereka berusaha berdakwah, tapi dakwahnya tidak atas dasar ilmu. Akhirnya apa? Musik dijadikan alat dakwah. Pertunjukan konser jadi alat dakwah. Syair lagunya tentang apa? Tentang kiamat yang menakutkan, tapi malah bisa joget-joget. Kan aneh. Aneh. Orang biasanya cerita kiamat itu sesuatu yang menakutkan. Tapi kok bisa joget-joget? Yaitu karena thoriqahnya. Cara dia berdakwah, caranya salah. Sehingga bukan mengingatkan orang untuk kemudian beramal soleh. Bukan mengingatkan orang untuk kemudian takut hari kiamat. Untuk segera mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dengan amalan-amalan kebaikan. Tapi ini malah joget-joget. Setelah bubar konsernya, udah. Tidak ada bekas sama sekali. Bekasnya botol-botol pada pada berjatuhan di lapangan konser. Na'udzubillah. Itu seperti itulah. Sehingga pertunjukan konser itu dianggap sebagai bagian daripada dakwah katanya. Qala wa yadkhulu fid-dallin, dan termasuk di dalam kesesatan orang-orang sesat, termasuk daripada orang-orang sesat, An-Nasara, orang-orang Nasrani. Li'ilmihim biduni ilm, li'amalihim biduni ilm. Karena amalan mereka itu tanpa disertai dengan ilmu. Wa yadkhulu fihim al-khurafiyun, termasuk di antara orang yang sesat ini pun adalah al-khurafiyun, orang-orang yang percaya dengan tahayul-tahayul. Percaya dengan tahayul-tahayul. Apa tahayul-tahayul itu? Syekhnya mendapat wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. syekhnya mendapat wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berkunjung ke Mekah. Ya. Seperti itu, dibuat takhayul. Ya, sehingga orang-orang kemudian yang jahil kemudian mempercayainya. Lalu mubtadi'ah, demikian juga orang-orang yang melakukan atau mengamalkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Qala li'annahum ya'maluna biduni ilm, karena sungguhnya mereka beramal dengan tanpa didasari oleh ilmu. Qala fal musalli wal qari, maka orang yang salat, orang yang membaca li suratul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Yas'alullaha, maka ia meminta kepada Allah ayyaj'annubahu tariqa hadainil hadainis sinfain, maka ia meminta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan kedua macam golongan ini, yaitu golongan Yahudi dan golongan Nasara. Alladzina ma'ahum ilmun, yang mereka itu Yahudi, ya. Wala ya'maluna bihi, mereka orang Yahudi memiliki ilmu tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya. Walladzina ma'ahum amalun, dan orang-orang Nasara yang mereka, ya, yang bersama mereka, bersama orang-orang Nasara beramal, walakinna biduni ilm, akan tetapi ya, mereka tidak memiliki ilmu, amalnya tidak didasarkan karena ilmu. Qala tujadu an, maka kita akan dapati pada masa sekarang ini ba'dul jama'at, sebahagian dari kelompok-kelompok, ya, tuzahidu fil ilmi wa ta'allimu, mereka zuhud di dalam urusan ilmu dan pengajaran, belajar. Artinya zuhud itu mereka menjauhi ilmu, menjauhi pelajaran. Ya. Yaqulun linnas, mereka mengatakan kepada orang-orang, istajilu bil ibadah wa dzikr, sibukkanlah diri kalian dengan ibadah dan zikir. Wakhruju fi sabilillah, dan keluarlah kalian di jalan Allah. Wa yu'inuna bi sabilillah, dan tolonglah dengan berjalan di jalan Allah, dan mereka menolong dengan berjalan di jalan Allah. Al khuruj was safar wa tajawula fil buldan, mereka keluar, mereka safar, mereka tajawul, ya, melakukan perjalanan fil buldan, di negeri-negeri. Wa yuzahiduna fi talabil ilm, akan tetapi mereka zuhud, maksudnya zuhud menahan diri dari menuntut ilmu. Wa yuhawwiluna min sya'nihi, dan mereka merendahkan terhadap perkara ilmu. Wasya'ni ahlihi, dan merendahkan terhadap perkara orang yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Siapa yang dimaksud nih? Hah? Ya. Kita dapat contoh dari sini. Kita mendapat contoh dari sini, mengkritik kelompok tidak perlu menyebutkan namanya. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan nama tidak? Kan tidak. Tapi cukup dengan ya, al-khuruj, was-safar, wa-tajawul. Sudah paham orang. Gak usah menyebutkan nama ormasnya. Gak usah menyebutkan nama fulannya. Ya. Ini pelajaran. Ya, pelajaran. Karena apa? Ya. Karena dengan menyebutkan speknya. Ya, speknya. Tahu spek ya? Kalau kita milih HP kan ada speknya. Iya, speknya ini. Bisa saja itu mereknya Samsung, ya kan? Bisa saja spek itu mungkin mereknya apa, Xiaomi, Apa? Hah? Xiaomi ya, Xiaomi. Ya. Tapi speknya kan sama gitu, misalnya, misalnya seperti itu. Nah, Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala tidak menyebutkan nama, tapi menyebutkan ciri-cirinya, speknya saja yang disebutkan. Ya, karena apa? Karena mungkin saja, ya, ciri-ciri ini tidak hanya pada satu kelompok ini saja. Mungkin di kelompok yang lain juga ada, mungkin di kelompok yang lain juga ada. Nah, itu. Jadi kita dapat pelajaran bagaimana meluruskan sesuatu yang bengkok, meluruskan sesuatu yang tidak baik dengan tanpa harus menyebut nama. Tidak harus menyebut nama orangnya, tidak usah, tidak perlu menyebutkan nama organisasinya, nama kelompoknya. Sebab apa? Sebab di Indonesia, kalau orangnya tidak ridho disebut, dia bisa menuntut ke polisi. Bisa menuntut dengan undang-undang ITE, melakukan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pasal-pasal lainnya. Nah, bisa dituntut. Tapi kalau tidak menyebutkan namanya, hanya sekedar misalnya suka khuruj, tajawul, ya. Nah, seperti ini tidak bisa. Kemudian tiba-tiba orang misalnya tablik menuntut, itu tidak bisa. Karena kita tidak menta'in. Tidak menta'in, menentukan, tidak menyebutkan personnya siapa, kelompoknya siapa, golongannya siapa. Hanya sifatnya umum saja. Nah, sifat umum. Nah, seperti itulah. Ya. Kalau kita niat ingin meluruskan, karena apa? Karena bisa jadi ciri-ciri seperti itu tidak hanya pada kelompok tertentu. Mungkin ada kelompok lain juga seperti itu. Nah, di sini pentingnya ya, kita menyimak, mempelajari apa yang disampaikan oleh Syekh. Qala wa hadza at-tariqu dhalalun, maka ini adalah jalan yang sesat. Wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah. Fala budda minal ilmi, maka harus dengan ilmu. Awalan yang utama, pertama dan yang utama harus dari mulai ilmu dulu. Liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau, berilmulah, annahu sesungguhnya la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali illallah, kecuali hanya Allah. Wastaghfir, dan mohon ampunlah, li dzambika, atas dosa engkau. Fabada'a bil ilmi, maka mulailah dengan ilmu, qablal qaul wal amal, sebelum berbicara ataupun sebelum beramal. Ini terkait dengan ilmu. Ya. Qala wa qad dallatil ayatu sabiqah, maka dalil yang terdapat pada ayat-ayat yang terdahulu, ala annan nasa bin nisbati ilal ilmi wal amal, sesungguhnya manusia terkait dengan ilmu dan amalnya salah satu asnaf, ada tiga golongan. Ya. Jadi manusia itu terbagi kepada tiga golongan terkait dengan ilmu dan amal. Yang pertama, walladzina jama'u bainal ilmi an-nafi wal amali shalih, yaitu orang yang mengumpulkan pada dirinya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Humul ladzina an'amallahu alaihim, mereka adalah orang yang Allah memberikan nikmat kepada mereka. Alladzina tas'alullaha fi hadhihi surah, yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ya, yang engkau meminta kepada Allah di dalam surah ini, ayyahdiyaka siratahum, yaitu engkau mendapatkan petunjuk ya. Memohon petunjuk dan jalan mereka, jalan orang-orang yang mendapat nikmat tersebut. Yang kedua, walladzina akhadul ilma wa tarakul amal, yang kedua adalah orang yang memiliki ilmu tapi meninggalkan amal. humul maghdubu alaihim, yaitu mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Min ayyi millati, ya, millahnya apa saja, wa min ayyi din, dan keyakinan agamanya apa saja, ya, terserah. Mereka adalah orang yang dimurkai, baik ajarannya ataupun pemahamannya, ya. Kalau mereka hanya punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, maka termasuk dari al-maghdub alaihim. Walladzina akhadul amal, yang ketiga, orang-orang yang hanya beramal, wa tarakul ilm, tapi ia meninggalkan ilmu, humud dalun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Kila fariqaini, kedua kelompok terakhir ini, ya, kedua kelompok terakhir, yaitu yang punya ilmu tidak beramal, meninggalkan amal, atau orang yang punya amal tapi meninggalkan ilmu, ya, dua kelompok ini, khasirun, adalah kelompok yang merugi. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah al-afiyah. Fa'idha ta'ammalta hadhihi surah, maka kalau kita perhatikan surah al-fatihah ini, adrakta sar fi adamatiha, maka engkau akan mendapati sesuatu yang tersembunyi di dalam keagungannya. Akan mendapati sesuatu di balik keagungannya. Wa anna allaha ma ja'alaha tuqra'u fi kulli raq'atin. Maka sungguh Allah telah menjadikan surah Al-Fatihah ini dibaca di kulli raq'atin, di dalam setiap rakaat. Ya. Min raka'ati sholah, dari rakaat-rakaat sholah. Illa, tidaklah, ya, maksudnya tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan surah Al-Fatihah ini dibaca di setiap satu rakaat dari rakaat-rakaat sholat, illa limakanitiha, kecuali karena kedudukannya, wa'adhamatiha, dan keagungannya, baina sa'ir wasur, antara orang yang berjalan dengan orang yang tidak tentu berbeda. Ya, ini terkait dengan ayat al-maghdub, ya, dan ad-dallin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan menjelang berbuka ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.